Selamat pagi Pak Herman. Ya Bu, silakan. Betul Bu, ya. Itu saya juga ngurus izin domisil juga dimintain uang malah 300 ribu Bu. Kalau nggak nyerahkan ya nggak diserahkan. Akhirnya terpaksa kita butuh di syaratnya. Di mana itu Pak? Oh, kelurahannya, di Durika Pak. Oke. Makasih. Ya, terima kasih. Apa komentar Anda Ibu Eli? Selamat pagi Ibu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu kalian begini Bu. Oke. Gini Bu ya, saya ada masalah berat sekali Bu. Dari bulan Maret apa April itu ya, saya ada urus kakak kartu keluarga. Itu kita udah bayar Bu 20 ribu. Oke. Sampai sekarang kagak kelar. Sedangkan masuk sekolah kita harus kasih kakak kan Bu. Gak ada kakak kita gak bisa sekolah kan Bu. Sampai sekarang pun ditanyain malahan marahan dia Bu. Marah dia bilang apa saya tempeleng kamu kata. Gitu Bu. Dia minta apa sekarang? WNI lah kan WNI udah gak pake. Gimana itu masa kita bikin kakak mesti sama SBY? Iya gak Bu? Itu kelurahannya Tanah Sereal Bu. Oke. Makasih ya Bu. Terima dia kasih. Dia didengar ini Bu sama dia orang Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Eli.